dugo make nyambat sara, angin tarik ngulungin bunga waru. Nadi tanpa undo pesisin ni jani. Berdiri nangga beneling sebat di kana seksi tenung kulang. Patuken kena subetawan lara tunggu adi las adi mecanda ragat majalan dan pengancan nyambat sara, angin tarik ngulungin bunga waru. Nadi tanpa undo pesisin ni jani. Berdiri nangga beneling sebat di kana seksi tenung kulang. Patuken kena subetawan lara tunggu adi las adi mecanda ragat majalan dan pengancan yening lega bang.